Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله hadirin yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, kitab di dalam bab akidah yang sangat mendasar, yang sangat penting untuk diketahui dan diimani oleh setiap muslim. Kitab ini ditulis oleh Al-Imamul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari walhamdulillah beberapa materi. Di antaranya adalah tentang pengertian ibadah. Ibadah kita pelajari secara bahasa maknanya adalah adzul, merendah. Dan pengertian ibadah di dalam syariat memiliki keterkaitan dengan makna ibadah secara bahasa pada awalnya, pada asalnya. Ibadah di dalam syariat juga mengandung makna adzul, merendah. Yakni tentu yang wajib adalah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun pengertian ibadah di dalam syariat maka memiliki dua makna, dua pengertian. Yang pertama adalah makna ibadah ditinjau dari perbuatan hamba itu sendiri, keadaan hamba yang beribadah kepada Allah. Dengan pengertian yang pertama ini, ibadah yaitu at-tadhallul hubban wa ta'dhiman, merendah, merendahkan diri disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar. Ya. Merendahkan diri, perendahan, merendahkan diri serendah-rendahnya diiringi dengan rasa cinta kepada pihak yang diibadahi dan diiringi dengan ta'zim, pengagungan, mengagungkan, meninggikan dengan sebesar-besarnya. Inilah makna ibadah di dalam syariat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Wa ibadatur rahman, beribadah kepada Ar-Rahman yakni Allah, adalah ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepadanya, ma'a dhulli 'abidihi, disertai dengan perendahan hambanya, perendahan seorang hamba yang beribadah kepadanya. Huma kutubani. Dua hal ini merupakan dua poros ibadah, yaitu ghayatul hub, rasa cinta yang sangat besar, disertai dengan merendah, serendah-rendahnya. Itulah pengertian ibadah. Sekaligus hakikat ibadah dengan melihat keadaan seseorang ketika melakukan ibadah, ketika menghamba, merendah serendah-rendahnya disertai rasa cinta yang sangat besar. Itulah ibadah. Jika ditujukan kepada Allah, maka itu adalah tauhid. Namun jika ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Merendah serendah-rendahnya kepada selain Allah disertai dengan kecintaan kepada selain Allah dan pengagungan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Na'udzubillah. Sehingga itu hakikat ibadah, terlepas dari siapa pihak yang diibadahi. Adapun makna ibadah dengan pengertian yang kedua adalah pengertian ibadah atau makna ibadah ditinjau dari ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk mengungkapkan penghambaan. Untuk mengungkapkan penghambaan. Dengan pengertian yang kedua ini, ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Yang lahir, lahiriah, nampak. Dan yang batin, di dalam kalbu. Ucapan batin, amalan batin. Setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencakup semua ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lahir maupun batin. Maka itu semua merupakan ibadah, dalam arti sarana kita untuk mengungkapkan penghambaan kita kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa suatu ucapan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya? Tentu referensinya, sumbernya adalah Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadis yang sahih. Dengan berbagai bentuk dalil. Seperti dalil yang menyebutkan bahwa Allah mencintai orang yang melakukan demikian dan demikian. Berarti Allah mencintai perbuatan tersebut atau ucapan tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan salat, zakat, berpuasa, berhaji, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Oh, berarti Allah mencintai dan meridhai perbuatan salat. Berarti itu adalah ibadah. Demikian pula bentuk yang lain mungkin tidak diperintahkan secara langsung, tetapi Allah menerangkan ganjaran pahala atas suatu perbuatan. Oh, berarti Allah mencintai dan meridhai perbuatan tersebut atau ucapan tersebut. Jika dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Nah, ini pengertian ibadah yang kedua, ya, dengan melihat sarana atau sebagai sarana kita mengungkapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ibadah ini sangat penting. Ya. Baik pengertian ibadah yang pertama maupun yang kedua, semuanya sangat penting untuk kita fahami. Kemudian penulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha." Dan dengan itulah, yakni dengan Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Yakni ajaran yang prinsipnya adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, itulah perkara yang diperintahkan oleh Allah jami'an nas, kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, Dan Allah menciptakan mereka semua untuk itu. Untuk mewujudkan Al-Hanifiyah. Untuk mewujudkan Millah Ibrahim. Yakni beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi, kita tercipta di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan bukan hanya beribadah, tetapi juga beribadah dengan ikhlas. Yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ibadah kita tidak tersisipi dengan kesyirikan-kesyirikan. Dengan berbagai bentuk kesyirikan. Besar maupun kecil. Sedikit maupun banyak. Inilah hikmah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, melainkan hikmahnya adalah untuk mereka beribadah kepadaku. Yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi yang sudah pernah mempelajari bahasa Arab, liya'budun, ini asalnya ada ya' mutakallim, liya'buduni. Hanya saja ya'nya dihilangkan, dan itu hal yang biasa di dalam ungkapan, atau di dalam kalimat Arab, kalimat bahasa Arab. Disisakan nunul wiqayahnya, liya'budun, itu nunnya. Nah, sehingga maknanya adalah, sama dengan liya'buduni, untuk beribadah, ibaratnya kepada siapa? Ni, kepadaku. Ya mutakallim maknanya adalah aku. Yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat terfahami bahwa hikmah kita diciptakan ya, bukan untuk selain ibadah. Bukan untuk selain ibadah. Hikmah kita diciptakan ini pembatasan. Seperti yang kita fahami, ya, ini ada al-hasr istilahnya. Pembatasan hikmahnya adalah ini dan bukan hikmah yang lain dan bukan tujuan yang lain. Kenapa terfahami darinya pembatasan? Karena ada partikel negatif, ma, tidak. Kemudian ada partikel istitsna istilahnya, kecuali, illa, melainkan. Tidaklah melainkan. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan, kecuali, menunjukkan pembatasan bahwa hikmahnya hanya itu. Sehingga ada beberapa jenis, beberapa golongan manusia yang menyalahi hikmah dia diciptakan atau mereka diciptakan. Ya, bisa kita simpulkan sebagaimana yang terfahami dari ayat ini, ada beberapa golongan manusia yang menyalahi hikmah diciptakannya jin dan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak beribadah sama sekali, sehingga menyalahi hikmah. Hikmah kita diciptakan adalah untuk beribadah. Sehingga yang tidak beribadah sama sekali, seperti orang-orang yang ateis, maka mereka adalah golongan yang pertama yang menyalahi hikmah diciptakan. Menyalahi hikmah. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang beribadah, ya, golongan yang beribadah, tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menyalahi hikmah. Beribadah, menghamba, tetapi kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Ini juga menyalahi hikmah. Sebab yang Allah Ta'ala terangkan di dalam ayat ini adalah liya'budu ni, liya'budun. Ya, terfahami darinya apa? Beribadah dan ibadahnya pun kepadaku, kepada Allah. Di dalam ayat ini disebutkan objeknya, liya'budun, yakni liya'buduni. Beribadah kepadaku, kepada Allah. Maka orang-orang yang beribadah, namun yang diibadai oleh mereka adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyalahi hikmah. Kemudian golongan yang ketiga yang juga menyalahi hikmah adalah golongan yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Ini juga menyalahi hikmah atau tujuan mereka diciptakan. Kenapa demikian? Karena Allah mengungkapkan di dalam ayat ini dengan konteks ungkapan al-hasr, pembatasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, melainkan, tidak ada tujuan lain, tidak ada hikmah lain kecuali untuk beribadah, dan ibadahnya pun kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah telah menyalahi al-hasr, pembatasan yang terfahami dari ayat ini. Karena yang terfahami dari ayat ini adalah beribadah kepada Allah saja itu. Namun mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, mereka menyalahi hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ya, mereka sebagaimana orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu, mereka beribadah kepada Allah dengan sangat tekun, dengan sangat semangat. Mereka banyak berzikir kepada Allah. Mereka banyak bersedekah. Mereka juga sering beribadah haji. Setiap tahun beribadah haji. Ada yang beribadah haji. Ini musyrikin Arab. Ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya. Namun mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus memahami realita orang-orang musyrik di saat itu. Realitanya mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, itulah salahnya. Jangan dikira mereka tidak beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah merasa tenang, aman. Tenang, merasa aman karena sudah beribadah kepada Allah. Ya tidak. Itu kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab di zaman dahulu yang kemudian didakwahi. Kemudian ketika mereka tidak menerima, justru merintangi dan memerangi dakwah beliau, maka beliau pun memerangi mereka dan berjihad. Nah, kesalahan mereka adalah beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan asyirk, kesyirikan. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Penulis rahimahullah menafsirkan makna ungkapan ya'budun yang ada di dalam ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun, makna ya'budun adalah yuwahhidun. Mereka mentauhidkanku. Jadi maknanya, makna ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhiduni. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liyuwahhiduni. Itu maknanya. Melainkan agar mereka mentauhidkanku, mengesakanku di dalam beribadah. Mentauhidkanku, mengesakanku di dalam beribadah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini kaidah penting, prinsip penting. Kullu mawdhi'in fil Quran u'budullah. Setiap ungkapan kalimat u'budullah, beribadahlah kepada Allah, di dalam Al-Quran, jika kita dapat di dalam Al-Quran, beribadah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, dan semisalnya, فَمَعْنَاهُ وَحِّدُ اللَّهِ, maka maknanya adalah وَحِّدُ اللَّهِ, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah di dalam beribadah. Jadi maknanya bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi ada nilai lebih, beribadah plus ikhlas, tauhid, mengesakan Allah. Beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna u'budullah dan semisalnya jika kita dapati dalam Al-Qur'an. Ini kaidah dari Ibnu Abbas, kullu mawdhi'in fil Qur'an u'budullah, fa ma'nahu wahidullah. Setiap ungkapan u'budullah, beribadah kepada Allah di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah wahidullah. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, ini merupakan akhir-akhir muqaddimah salasatul usul, akhir-akhir muqaddimah pendahuluan salasatul usul sebelum memasuki inti kitab salasatul usul. Beliau mengatakan, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa a'zam, dan perkara terbesar, perkara terbesar, hal terbesar, ma amarallahu bihi, yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Ada sekian banyak perintah di dalam Islam, banyak perintah, banyak kewajiban. Ya. Namun yang terbesarnya ini harus ditanamkan di dalam keyakinan kita. Demikian juga kita berusaha untuk turut andil menanamkan perkara ini di dalam keyakinan kaum muslimin secara meluas. Sebab masih banyak dari mereka yang meyakini keyakinan yang berbeda. Nah, beliau mengatakan perkara terbesar, perintah yang terbesar, kewajiban yang terbesar adalah perintah dan kewajiban untuk bertauhid. Nah ini, sehingga dengan ini, ya nanti akan ada banyak ya konsekuensi ketika kita tidak meyakini demikian, ya terkait dalam prioritas pendidikan, prioritas kajian, prioritas dakwah. Ya, kalau tidak meyakini demikian, kita tidak akan memprioritaskan tauhid. Ya. Namun ketika kita meyakini demikian, perintah yang terbesar adalah tauhid, maka itu menjadi prioritas kita. Ya. Terkait dengan diri kita, kita berusaha untuk mempelajarinya. Ya. Sebaik-baiknya, lebih dibandingkan mempelajari perintah-perintah yang lain. Lebih kita perhatikan, demikian juga lebih kita prioritaskan di dalam mendakwahi orang lain. Ini tauhid. Mana dulu ini? Ada orang yang memiliki banyak pelanggaran syariat. Ini banyak sekali. Termasuk kesyirikan, tidak bertauhid. Nah, mana dulu ini yang kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan? Ya, jawabannya yang kita prioritaskan adalah tauhid. Adalah tauhid. Ya. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Beliau rahimahullah mendefinisikan apa itu tauhid. Beliau rahimahullah mengatakan tauhid yaitu ifradullah bil ibadah. Ifradullah, menyendirikan, mengesakan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Yakni ibadah-ibadah kita hanya diniatkan, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala juga. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian tauhid. Sebenarnya tauhid memiliki beberapa macam. Namun beliau rahimahullah menyebutkan ya pengertian macam tauhid yang terpenting. Ya. Macam tauhid yang terpenting. Ya. Lantas apa saja macam-macam tauhid, kemudian pengertian masing-masingnya. Demikian pula tentunya pengertian tauhid, makna tauhid secara etimologi bahasa Arab itu asalnya apa maknanya? Nah, ini juga perlu kita pelajari. At-tauhid maknanya secara bahasa adalah ja'lu syai'i wahidan. Ya. Ja'lu syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Ini menerangkan makna tauhid secara bahasa dengan bahasa Arab. Kata bahasa Arab diterangkan dengan bahasa Arab ya, jadi terjemahnya kurang lebih seperti itu. Tauhid yaitu ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Kira-kira simpelnya bagaimana? pengertian tauhid, makna tauhid secara bahasa di dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya, kurang lebih simpelnya makna tauhid. Ya. Yakni menyatukan, mengisahkan, menyatukan, mengisahkan, menyendirikan, ya, dan semisalnya, menyatukan. Misalkan ada beberapa hal, kemudian kita jadikan satu. Itu namanya tauhid. Atau mengisahkan, ya, mengisahkan, mengungkapkan, atau mengatakan, mengucapkan ungkapan tauhid. Ya. Yakni kita menafikan suatu hal dari semuanya kecuali satu pihak saja. Ini juga bisa dinamakan tauhid secara bahasa Arab. Tidak ada yang begini, tidak ada yang begini, begini, begini, tidak ada. Semuanya tidak kecuali fulan. Ini juga tauhid. Ini secara bahasa. Ya, ini secara bahasa. Nah, kemudian penting bagi kita untuk mengetahui bahwa tauhid ini tidak akan terwujud, baik tauhid secara bahasa maupun tauhid secara istilah di dalam syariat tidak akan terwujud kecuali dengan terpenuhinya dua rukun. Istilahnya rukna at-tauhid. Dua rukun tauhid. Ya, dua rukun tauhid. Ketika keduanya terwujud, maka terwujud pula tauhid. Walaupun secara bahasa saja, walaupun hanya secara bahasa. Tetapi kalau tidak terwujud, ya, kedua-duanya, atau hanya ada satunya, salah satunya saja, maka tidak terwujud apa yang dinamakan dengan tauhid. Walaupun hanya secara bahasa. Secara bahasa tidak dinamakan tauhid. Apa kedua rukun tersebut? Kedua rukun tauhid yaitu yang pertama adalah an-nafi. An-nafyu. Apa maksud an-nafyu? An-nafyu yakni menafikan, meniadakan, ya, dari semuanya. Jadi mengosongkan dulu, tidak. Tidak ada yang demikian, tidak ada yang demikian. Ya. Menafikan dulu, ada yang dinafikan. Ya, dinafikan, ditiadakan, ya, dinyatakan tidak, seperti itu. Ini rukun yang pertama. Insya Allah akan kita berikan contoh kalimat, ya, yang mengandung ungkapan tauhid. Kemudian rukun yang kedua adalah itsbat. Setelah kita menafikan, tidak ada yang demikian, tidak ada, semuanya tidak demikian. Setelah menafikan, yang kedua adalah al-itsbat. Apa itu itsbat? Itsbat yakni menetapkan bahwa yang demikian hanya dia. Setelah dinafikan semuanya, tidak ada yang demikian. Kemudian rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan kecuali dia. Kecuali dia, kecuali satu pihak ini. Nah, sehingga harus terpenuhi dua-duanya. Kalau kita hanya mengatakan tidak, semuanya tidak ada yang demikian, itu bukan tauhid, itu hanya penafian. Ya, menafikan secara menyeluruh. Menafikan, meniadakan, ya, secara menyeluruh. Demikian pula kalau kita hanya menetapkan saja. Ya, dia demikian. Tetapi kita tidak mengingkari, ya, kemungkinan adanya pihak lain yang juga demikian. Kita hanya mengatakan dia demikian. Dia demikian. Tapi kita tidak mengingkari adanya kemungkinan bahwa pihak lain juga demikian. Ini juga bukan tauhid, kita hanya menetapkan. Sebagai contoh, kita mengatakan, ya, ma qama illa zaidun. Di dalam bahasa Arab, ma qama illa zaidun. Tidak ada ma, ini penafian, ya, an-nafi, ada tun-nafi, partikel negatif yang memberikan makna tidak atau tidak ada, ma. Qama, berdiri. Ya, ini tidak ada yang berdiri. Ini sudah, rukun yang pertama, menafikan. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Ini nafi. illa Zaidun. Nah, ini penetapannya itsbat, melainkan Zaid. Ya, siapa itu Zaid? Zaid ya nama orang. Ya, di dalam bahasa Arab yang sering disebutkan ya nama orang Zaid sebagai contoh-contoh kalimat untuk latihan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Budi gitu ya. Kalau bahasa Arab Zaid. Maqama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, illa Zaidun, kecuali Zaid, melainkan Zaid, ini itsbat. Sehingga kalimat ini mengandung makna tauhid secara bahasa. Menafikan, kemudian menetapkan. Ya. Demikian juga tauhid secara istilah syariat di dalam bidang akidah ini. Harus ada penafian, kemudian penetapan. Nah, di dalam istilah syariat, tauhid terdiri dari tiga macam, memiliki tiga macam. Namun, pengertian tauhid yang mencakup ketiga macam itu seluruhnya adalah tauhid, yaitu ifradullah bima yaftassu bih. Ini pengertian tauhid yang mencakup ketiga macam itu seluruhnya. Kemudian insya Allah akan kita pelajari masing-masing macam tersebut. Tauhid yaitu ifradullahi bima yakhtassu bih. Tauhid yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bih di dalam kekhususan-kekhususannya. Kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mestinya itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, hanya bagi Allah. Nah, ini. Kekhususan-kekhususan Allah ini yang nanti terbagi menjadi tiga sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Ini pengertian tauhid yang mencakup ya semua macamnya. Ifradullahi bima yakhtassu bih. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam semua kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa saja kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala? Kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala yang itu hanya milik Allah, hanya atau hanya untuk Allah, ada tiga macam. Yang pertama adalah rububiyah. Yang pertama adalah ya perkara-perkara yang sifatnya rububiyah. Ya. Apa itu perkara-perkara rububiyah? Perkara-perkara rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Seperti apa? Seperti mencipta. Ya, mencipta. Memberi rezeki. Mengatur segala urusan. Mengatur segala urusan. Al-ihya wal-imatah. Menghidupkan dan mematikan. Ya, menghidupkan, mematikan. Dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Ini merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya rububiyah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini. Terus bagaimana tauhid di dalam bab ini, bab rububiyah? Tauhid dalam bab rububiyah juga diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Nah, inilah macam yang pertama diistilahkan dengan tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah pengertiannya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi'af'alihi. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi'af'alihi. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa maksudnya mengisahkan Allah dalam perbuatannya? Maksudnya adalah kita meyakini hanya Allah yang melakukannya. Hanya Allah yang melakukan hal-hal tersebut. Ya. Di antaranya tadi adalah perbuatan mencipta. Ya. Maka kita meyakini sebagai bentuk tauhid rububiyah bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Nah, ini kan unsur tauhid ini. Ada nafi dan itsbat. Tidak ada yang mencipta. Illallah, kecuali Allah. Ini tauhid, mengandung unsur tauhid. Hanya saja macam yang pertama tauhid rububiyah. Demikian pula contoh lainnya seperti apa? Memberi rezeki. Ya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, selain Allah. Tidak ada yang mengatur segala urusan di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah dan seterusnya. Dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung makna tauhid. Ya. Ya. Jangan kemudian ada yang menyangkal, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tapi kenyataannya kita ini bisa membuat ini barang-barang. Ya. Terus gimana ini? Jawabannya, ya. Yang dibuat oleh manusia hakikatnya sekedar mengubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Dari satu zat menjadi zat yang lain. Tidak sebagaimana penciptaan Allah. Perbuatan Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Wah, beda sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala mencipta dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya, dari ketiadaan menjadi ada. Nah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk melakukannya dan seterusnya. Ini sekedar contoh saja. Ya, jika ada orang yang ya memiliki akidah yang kufur, ya, mencoba untuk membantah tauhid rububiyah. Kemudian macam tauhid yang kedua, ya, macam tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Sekaligus ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah al-uluhiyah. Perkara al-uluhiyah. Uluhiyah itu apa sebenarnya? Uluhiyah di dalam bahasa Arab itu maknanya sama dengan ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya ya ibadah. Ya, huruf-hurufnya kan huruf-huruf dasar yang menyusunnya kan huruf ain, ba, dal. Ubudiyah. Ain, ba, dal. Ada ainnya, ada ba, ada dal. Ya. Ibadah maksudnya. Perkara-perkara yang berupa ibadah. Dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, uluhiyah ini maknanya sama dengan ubudiyah. Uluhiyah, huruf-huruf dasar yang menyusunnya hamzah, lam, ha. Hamzah maksudnya a tadi, a, u, la, ha. Maknanya sama dalam bahasa Arab. Alaha maknanya abada, beribadah. Ya. Kalau ada yang menafsirkan alaha dengan selain mana abada, maka dipertanyakan akidahnya. Ya. Ini termasuk nanti berlaku ketika kita menafsirkan la ilaha illallah. Ya, kalau kita menafsirkan la ilah, oh ilah, unsur katanya i, tadi hamzah, lam, ha, ibadah. Mau maksudnya tidak ada yang berhak diibadahi. Oh, kaitannya dengan ibadah. Namun banyak dari mereka yang mengatakan la ilah maknanya apa? Tidak ada pencipta. Oh, apa kaitannya alaha dengan mencipta? Bukan, salah itu. Salah, secara bahasa Arab pun salah. Nah, bisa dirujuk pada kamus-kamus bahasa Arab. Bukan kamus macam Munawir gitu ya, bukan. Tapi maksudnya kamus Arab, Arab. Nah, itu salah. Kita ulangi lagi pembahasan kita ini. Macam tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Apa maknanya? Jadi sudah kita pahami uluhiyah ini ibadah. Maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ifradullah bil ibadah. Menyendirikan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah. Yakni dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala niatnya. Enggak pernah. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Atau tauhid al-ibadah. Bisa kita lihat, inilah pengertian yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi beliau mengatakan, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu ifradullah bil-ibadah. Berarti, yang didefinisikan oleh beliau rahimahullah adalah macam tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Kenapa hanya ini yang beliau sebutkan? Ya, Beliau hanya menyebutkan ini bukan karena beliau tidak mengetahui macam tauhid yang lain, bukan. Tapi kenapa? Karena kitab Salasatul Usul untuk pemula. Ya, untuk pemula. Maka beliau menyebutkan yang paling penting dari ketiga macam tauhid. Yang paling pentingnya adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-ibadah. Nah, kenapa paling penting? Ya karena umumnya manusia itu secara global, setidaknya secara global walaupun tidak secara terperinci, itu sudah mengakui tauhid rububiyah. Ya. Manusia pada umumnya sudah mengakui bahwa di sana ada pencipta dan yang maha mencipta hanya satu. Walaupun mungkin menamainya berbeda-beda. Ya, yang menamai Allah, yang menamai ini. Ya, entah yang dimaksud sama atau enggak, yang jelas fitrah manusia, ya, fitrah manusia sudah mengakui bahwa yang mencipta itu hanya satu. Mengakui tauhid rububiyah secara global, secara garis besar. Ya. Oleh karena itulah seperti Fir'aun yang menampakkan penentangan, ya, pengingkaran, menampakkan apa? Pengingkaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam relung hatinya yang paling dalam dia meyakini ada Allah yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang ada dalam hati tidak bisa dipungkiri. Ya, termasuk orang-orang ateis pun juga demikian. Ya. Mungkin secara doktrin, secara agama, secara teori pemikiran mereka mengingkari adanya Tuhan. Tetapi di dalam fitrah mereka, mereka tidak bisa mengingkari. Kapan fitrah itu nampak dan muncul? Kapan? Biasanya di saat-saat terdesak. Saat-saat terdesak, ketika ada musibah yang mendesak, tiba-tiba pasti ya, fitrah mereka akan menghadap ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak bisa apa-apa, ya itu sudah fitrahnya. Jadi musibah yang sifatnya mengejutkan, lupa. Lupa akan keyakinannya. Lupa akan doktrin dan ajarannya yaitu ateisme. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Secara fitrah, ya, mereka masih mengakui. Walaupun secara doktrin, ya, mereka mengatakan seperti itu, namun fitrah, ya, tetap menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ini macam tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah atau tauhid ibadah. Yaitu ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian macam tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Nah ini. Tauhid al-asma was sifat, apa itu al-asma? Asma bentuk jamak dari ismun, isim, artinya nama. Berarti al-asma ini nama-nama. Nama-nama siapa? Ya, nama-nama Allah. Was-sifat. As-sifat, bentuk jamak dari sifatun, sifah, artinya sifat. Sifat siapa? Ya, sifat-sifat Allah. Inilah tauhidul asma'i was-sifat. Ya, ini tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagaimana pengertiannya? Ya. Pengertian tauhid al-asma' was-sifat, ya, adalah ifradullahi ta'ala, ya, ifradullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Sana masih ada pengertian, ada kelanjutan pengertiannya, namun ya kita simpelkan, kita sederhanakan agar mudah terfahami. Tauhid al-asma' wa sifat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang sempurna. Ingat, nama-nama yang sempurna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita yakini sempurna. Wa sifatil 'ula, dan di dalam sifat-sifatnya yang tertinggi. Ya. Paling tinggi, ini paling sempurna juga, kurang lebih sama. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang paling sempurna, paling indah, paling baik, dan juga di dalam sifat-sifatnya yang paling sempurna. Nah, kemudian bagaimana ini? maksudnya? Maksudnya adalah ya, agar kita memahami ya, keterkaitannya dengan pengertian tauhid tadi. Menafikan dari seluruhnya kemudian menetapkan. Dalam hal ini tentunya menafikan dari segala sesuatu selain Allah kemudian kita tetapkan hanya untuk Allah. Ya. Tauhid al-asma wa sifat ini hakikatnya adalah kita meyakini bahwa sifat-sifat yang sempurna hanya milik Allah. Adapun selain Allah, maka sifat-sifatnya penuh dengan kekurangan, kelemahan, tidak mungkin sempurna. Itu simpelnya, sederhananya. Meyakini bahwa zat yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna itu hanya Allah. Ya. Adapun selain Allah, maka memiliki sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan kerendahan. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Simpel. Ini tauhid al-asma wa sifat. Naam. Ini sederhananya demikian. Ya. Sebagai contoh adalah sifat al-hayah, maha hidup Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa? Hayatun, artinya hidup. Allah maha hidup. Sehingga Allah Ta'ala, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana al-hayyul qayyum, al-hayyu. Al-hayy maknanya adalah maha hidup. Nah sekarang, loh, kok sama ya sifatnya? Katanya mentauhidkan Allah, berarti hanya menetapkan, berarti menetapkan sifat tersebut hanya untuk Allah. Dalam hal ini sifat hidup berarti hanya untuk Allah. Tapi kenyataannya kan, selain Allah juga hidup, kita manusia hidup. Ya, jin, malaikat hidup, hewan-hewan hidup. Demikian juga tumbuh-tumbuhan juga hidup, hanya saja hidupnya itu dengan apa? Pertumbuhan, bukan dengan nyawa tanaman. Nah ini, terus gimana ini? Katanya mengesakan, mengesakan berarti kan hanya untuk Allah. Tapi kok dalam hal sifat hidup, Allah punya sifat hidup, selain Allah juga punya sifat hidup. Berarti kita tidak mengesakan, bukan demikian. Yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat adalah mengesakan di dalam kesempurnaan sifat-sifat tersebut. Pertanyaannya, ya, kita sebagai manusia memiliki sifat hidup. Apakah hidup kita sempurna? Jawabannya tidak. Di antara bentuk ketidaksempurnaan hidup kita adalah bahwa hidup kita didahului dengan ketiadaan. Ya, sebelum kita ada dan hidup, ya, kita sesuatu yang tidak ada. Ya. Sehingga hidup kita didahului oleh ketiadaan, kemudian Allah ciptakan, kemudian menjadi hidup. Hidup yang diawali dengan ketiadaan. Kemudian, hidup kita, ini juga diantara bentuk ketidaksempurnaan hidup kita diikuti, diiringi dengan apa? Kematian. Dengan kematian. Berarti gak sempurna. Nanti bisa kita pahami, bisa kita bandingkan dengan sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha sempurna. Yang tidak demikian. Demikian pula, di sela-sela kehidupan kita, hidup kita tidak sempurna. Kenapa? Karena kita masih butuh apa? Tidur. Nah, tidurnya manusia, ini diantara bentuk ketidaksempurnaan hidup mereka. Oleh karena itulah tidur disebut dengan apa? Wafat al-maut, ya kan? Kematian kecil. Nah itu. Karena kehidupannya tidak sempurna. Berbeda dengan sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nama sifatnya sama, itu al-hayah. Hidup. Ya. Allah hidup. Makhluk juga hidup. Tetapi berbeda dari hakikat. Berbeda dalam hal hakikat. Ya. Realita. Sifat tersebut. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat maha hidup Allah Ta'ala, maha sempurna. Ya, di antara bentuk kesempurnaan sifat al-haya, sifat hidup Allah Ta'ala adalah, kita bandingkan dengan tadi, di antara bentuk kesempurnaan sifat hidup Allah Ta'ala adalah tidak didahului, diawali dengan apa? Ketiadaan. Apakah dikatakan Allah itu ada setelah sebelumnya tidak ada? Kan tidak, Allah selalu ada. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diikuti dengan apa? Kematian. Ya. Al-Hayy alladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Subhanallah. Demikian pula kehidupan Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah diselingi dengan tidur? Jawabannya tidak. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat hidup Allah taala. Nah, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Nah, kalimat ini di dalam ayat kursi ini untuk mempertegas apa? Mempertegas, memperjelas bagaimanakah sempurnanya sifat hidup Allah taala. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah taala maha hidup. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Nah, ini satu contoh, ya, sehingga ketika kita menetapkan, ya, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya, bukan berarti kita menafikan sifat-sifat tersebut dari makhluk. Makhluk itu juga punya sifat, Allah juga punya sifat, namun berbeda kenyataan, hakikat, realita sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaannya, kemuliaannya, ketinggiannya, kebesarannya, keagungannya. Dan makhluk juga memiliki sifat, namun sifat-sifat makhluk itu, ya, sesuai dengan kerendahannya, kelemahannya. Kerendahannya dan kelemahannya. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, hanya saja sifat-sifat Allah taala sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya, dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kerendahannya. Sifat-sifat yang tidak sempurna yang dimiliki oleh makhluk. Inilah hakikat tauhid al-asma wa sifat. Mungkin masih muncul pertanyaan. Itu tentang sifat. Bagaimana tentang nama Allah? Apakah kita menetapkan nama-nama bagi Allah? Ya. Dan tidak boleh menamai makhluk dengan nama-nama Allah taala. Ya. Tapi kenyataannya ada kok yang memiliki nama, ada orang memiliki nama, namanya sama dengan nama salah satu nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini? Ya, bagaimana bentuk mentauhidkan Allah taala di dalam nama-namanya? Ya. Sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh memiliki nama apa? Al-Aziz. Ada enggak orang yang namanya Aziz? Ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? Ar-Rahim. Ada tidak orang yang memiliki nama Rahim? Ada. Nah, ini. Oh, gimana ini sama ini? Ya. Apakah enggak boleh? Jawabannya, ya, ada nama-nama Allah taala yang khusus bagi Allah, tidak boleh menjadi nama untuk manusia seseorang, dan ada yang boleh. Di antara nama-nama Allah ada yang boleh dijadikan nama untuk manusia, untuk seorang. Ini pembahasannya lain lagi. Yang jelas, walaupun di sana ada nama-nama Allah yang juga menjadi nama makhluk, menjadi nama manusia seseorang, tetapi nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna sifat, mengisyaratkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim. Terkandung di dalamnya makna sifat apa? Apa Rahim? Penyayang, merahmati, rahmah. Ya kan? Dari segi inilah nama-nama Allah taala diyakini sebagai nama yang paling indah, karena di samping itu menjadi nama Allah juga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tadi. Berbeda dengan nama makhluk, walaupun lafadznya sama dengan salah satu nama Allah. Ada orang yang namanya Rahim. Mohon maaf, saya enggak tahu di sini yang namanya Rahim siapa. Yang jelas ada makhluk yang namanya Rahim. Ya. Yeah. Tetapi apakah nama Rahim ini selalu mengisyaratkan bahwa dia memiliki sifat rahmah yang besar? Kasih sayang besar? Tidak mesti, kan? Itu sekedar nama, itu pada makhluk. Nama kita hanya sekedar nama untuk menyebut saja, tetapi tidak mewakili, tidak mengisyaratkan, atau tidak mengandung makna sifat yang benar-benar ada pada pemilik nama tersebut. Dari situlah berbeda nama Allah dengan nama makhluk. nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama makhluk. Ini maksud dari mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya, yakni kita meyakini, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam nama-namanya yang paling indah karena mengandung makna sifat yang sempurna. Adapun makhluk, maka nama-nama mereka tidak mengandung makna sifat yang ada pada dirinya. Ya. Sehingga itu perbedaan nama Allah dengan nama makhluk. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Ali. Al-Aliyu. Apa maknanya? Maha tinggi. Ada enggak manusia seseorang yang namanya Ali? Ada. Ya. Apakah pasti orangnya tinggi? Tidak. Tidak mewakili. Tidak mewakili, tidak mengisyaratkan sifat tinggi pada orang tersebut. Ini contoh lain. Ya. Demikian juga Al-Aziz. Ya, maknanya kan perkasa, kuat, dan seterusnya. Demikian juga nama-nama yang lain. Inilah maksud atau makna dari Tauhidul Asma'i wa Sifat. Kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya, tidak ada yang memiliki nama-nama yang maha indah yang mengandung makna sifat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak ada yang memiliki nama-nama yang maha indah yang mengandung makna sifat ya. Ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna ya. Sempurna dari segala sisinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul asma wa sifat ya. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah di kesempatan berikutnya akan kita pelajari tentang kesyirikan. Apa pengertian kesyirikan secara bahasa, secara istilah, demikian pula ada berapa macam kesyirikan itu. Ya, seperti yang kita tahu syirik akbar, syirik asghar, besar dan kecil. Kemudian apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ya, demikian juga tentunya definisi syirik besar itu apa, definisi syirik kecil itu apa. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.